jilbab kuning, lihat adik abang merinding. Bolehkah adik dipersunting? Abang janji takkan berpaling. Salatullah, salamullah. Abu-abu, lihat abang yang sudah laku. Kalau adik masih mau, sanggupkah adik jika dimati? Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Muhammad. Oh iya deh, berjilbab putih, ini abang jomblo bersedih. Bolehkah adek abang pilih? Kan ku jadikan kekasih. Salatullah, akan tanya semua. Jilbab merah, maukah diajak menikah? Abang tunggu lulus kuliah, kupirang kau dengan bismillah. Salatullah, salamullah. Ayo langsung ke pelaminan, menjalin cinta dalam Islam. Setelah nikah kita pacaran. Salatullah, salamullah. Cantik manis semanis madu, dapat salam dari ayah ibu. Siapkah kau jadi menantu? Salatullah, salamullah. Lihat adik abang merinding. Bolehkah adik dipersunting? Abang janji takkan berpaling. Salatullah, salamullah. Yang di belakang itu. Lihat aku gak laku-laku. Halo adik, serius mau? Besok kita pergi ke Panggulu. Salatullah, salamullah. Ala Taha Rasulillah. Jilbab abu-abu, lihat abang yang sudah laku. Kalau adik masih mau, sanggupkah adik jika dimakan? Salatullah, salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Abidillah. Yang Maha Besar. melanggar. Hamba takut jika melanggar. Takkan pernah mencari pacar. Ada yang cocok langsung pulang. Salatullah, salamullah. Cantik dan sopan, carilah suami beriman seperti Mas Azmi yang tampan. Habib Haider suami idaman. Salatullah, salamullah. Hamba mohon sambarkan hati, semoga jodoh menghampiri dan menjalankan sunnah Nabi.